Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang tercinta dimanapun Anda berada, sungguh sangat berbahagia rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini dari membaca firman Allah, merenungi isi kandungannya, dan mencoba untuk memaknai sebahagian daripada maknanya dalam hidup kita, semoga ini semuanya menjadi kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat nanti. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada surah An-Nahl ayat ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq? Afala tadhakkarun? Maka apakah Allah yang mencipta itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini diawali dengan istifham ingkari. Apakah Allah yang menciptakan? Ya. Sama dengan yang tidak menciptakan, yaitu maksudnya berhala. Apakah Allah itu sama dengan berhala? Wal'iyadu billah, tentunya tidak. Ya, sama sekali tidak sama. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Mungkin kita butuh kepada apa buktinya? Buktinya adalah alam semesta ini sendiri. Buktinya keteraturan, kerapian dan sistematisasi yang begitu terperinci dan mendetail di alam semesta ini. Ini semuanya menjadi keyakinan bagi kita bahwa alam semesta ini benar-benar dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa alam semesta ini memang Allah lah yang menciptakannya. Buktinya dia telah ada, ya, buktinya telah ada sebelum kita ada. Jadi betapa sebenarnya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat dhaif, dan karena kedhaifan itu pula kita hendaklah mengambil pelajaran dari alam semesta yang terhampar di depan mata kita. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan berhala-berhala yang kecil dan kemudian mengkalungkan kampak penghancurnya di leher berhala yang terbesar. Kemudian Nabi Ibrahim dituduh sebagai orang yang menghancurkan berhala-berhala kaum Namrud ketika itu. Dan Nabi Ibrahim ditangkap, kemudian Nabi Ibrahim ditanya, apakah kamu wahai Ibrahim yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Maka Nabi Ibrahim sambil tersenyum mengatakan, tidak, itu kampaknya masih tergantung di leher yang paling besar itu. Dialah yang membunuh, dialah yang menghancurkan yang lainnya, yang kecil-kecil ini. Maka ketika itu Namrud berkata, atau ajudannya berkata, mana mungkin dia batu dapat menghancurkan yang kecil-kecil ini yang juga batu. Dia tidak bisa bergerak dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka ketika itu Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, kalau demikian halnya, mengapa kalian menyembahnya? Kalau demikian halnya dia tidak dapat berbuat apa-apa, mengapa kalian mengimani bahwa dialah pencipta alam semesta ini? Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kisah ini direkamkan di dalam Al-Qur'an, fabuhital ladzi kafar, tercengang, terbodoh, ternganggalah mulut orang-orang kafir itu menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim itu. Karena apa? Karena begitu bodohnya mereka yang menyembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyembah batu yang tidak memiliki daya upaya, menyembah benda mati yang tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan apapun, bahkan terhadap dirinya sendiri pun dia tidak mampu berbuat apa-apa. Inilah yang kemudian ditanya dalam bentuk istifham ingkari, afaman yakhluq kaman la yakhluq, apakah sama Allah yang menciptakan itu layaknya seperti yang lain yang tidak menciptakan? Maka tentu jawabannya pasti tidak. Afala tadhakkarun, kalau demikian halnya mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun demikian terang benderangnya dapat dilihat kekuasaan Allah di alam semesta ini, namun kita masih menjumpai orang yang kufur. Kita masih menjumpai orang yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebenarnya akar permasalahannya? Akar permasalahannya adalah hati. Akar permasalahannya adalah keyakinan seseorang itu. Hatinya telah menjadi buta. Bukan semata-mata Allah yang membutakannya, tapi karena dia memang memilih jalan itu, sehingga hatinya menjadi buta. Pendengarannya menjadi tuli, walaupun sebenarnya dia masih mendengar. Dia menulikan pendengarannya terhadap kebaikan, terhadap firman Allah, terhadap seruan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia membutakan matanya dari kebenaran, sehingga apapun yang disodorkan kepadanya, apapun yang disampaikan kepadanya, apapun yang dikatakan ke telinganya, makanya semua itu membal, tidak memiliki makna dan tidak berarti apa-apa di sisinya. Bahkan bisa jadi dia malah menyerang, membantah, bahkan dia bisa menjadi orang yang membahayakan jiwa kita karena kita mengatakan itu kepadanya. Demikianlah kalau sudah hati itu mati. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, fi kulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambah penyakit itu. Bahkan Allah mengatakan bahwa hati mereka lebih keras daripada batu. Wal'iyadu billah. Inilah mungkin menjadi renungan kita hari ini. Dan di studio telah hadir Al-Ustaz Fajrul Haq yang akan menambahi penjelasan terhadap ayat ini. Fadhal Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Perlu kita ketahui dalam ayat ini adalah menunjukkan tentang kesombongan manusia tersebut. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Ardiansah, bahwa di sini membedakan siapa sebetulnya yang menciptakan langit ini, siapa yang sebetulnya menciptakan bumi ini, sehingga dalam pada masa jahiliyah orang-orang kaum kafir Quraisy atau kaum kafir pada umumnya di Mekah ataupun di Madinah pada saat itu, mereka lebih banyak menyembah berhala, padahal itu adalah ciptaan dalam ciptaan. Artinya apa? Yang menciptakan adalah manusia. Manusia adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hal ini tentunya banyak sekali kekurangan. Kenapa? Karena tidak akan kita dapatkan kesempurnaan kalau seandainya manusia itu yang menciptakannya. Mesti ada kekurangan dan kekurangan. Tentunya itu kadang-kadang saat ini merasakan itu adalah sempurna, tapi seminggu, dua minggu, sebulan ataupun dua bulan ke depan, bahkan tahun, itu mungkin tidak akan menjadikan kesempurnaan lagi. Karena apa? Karena itu adalah buatan manusia. Perlu direnungkan kembali, perlu dipikirkan kembali, sehingga kita mendapat sesuatu yang sudah kita anggap itu sempurna, tapi masih belum sempurna. Tapi ingat, ketika Allah menciptakan kita, bagaimana Allah menciptakan kita dengan penuh kesempurnaan, sehingga kita dapat berpikir, sehingga kita dapat berkreasi, sehingga kita dapat berkarya, sehingga kita dapat menikmati apa yang sudah Allah berikan fasilitasnya, yaitu semuanya adalah berkat karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah sampai ada yaitu lahir masa-masa jahiliyah yang dulu, timbul di masa era yang modern saat ini, yang artinya walaupun tidak secara langsung ia menyembah, tapi dia banyak lebih menyembah kepada kehidupan yang penuh dengan kemewahan, kehidupan yang penuh dengan fasilitas yang begitu hebatnya, sehingga mereka tidak mau menundukkan diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam arti kata tunduk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan memisahkan mereka, inilah yang akan menjauhkan mereka, tidak saja dari rahmat Allah, bahkan dari segala-galanya. Makanya dalam ayat ini perlu kita memaknai ketika Allah berfirman, afamay yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun, supaya kita ingat bahwasannya Allah lah yang menciptakan kita, maka kita harus menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Walaupun bagaimanapun keadaan kita, walau bagaimanapun fasilitasnya Allah berikan kepada kita, tapi kita harus ingat, jangan sampai dengan fasilitas yang begitu hebatnya menjauhkan diri kita kepada pengabdian kita kepada Allah, kepada persembahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu Ustaz Ardiansa. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq yang dimuliakan Allah, dan para pendengar yang berbahagia. Sungguh sangat senang hati kita ketika kita dapat mentadaburi ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini. Semoga dengan memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah ini, kita menjadi hamba Allah yang semakin mendekatkan diri kita kepadanya. Demikianlah mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, dan kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekhilafan. Dan kami sangat mengharapkan dari para pendengar sekalian untuk menyampaikan saran dan kritiknya ke nomor HP 0811 616 943, atau ke telepon 8463133. Oke, jadi kayak mana bilangnya? Silakan saran Anda dikirim SMS melalui nomor SMS ini gitu aja. Oh ya. Ah, ulang lagi, Pak. Ulangi lagi sikit lagi. Oh ya. Demikianlah mungkin yang dapat disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Mohon sampaikan kritik dan saran Anda ke nomor SMS 0811 616 943, atau ke nomor telepon 0618463133. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.